إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعًا. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih dalam bab Al-Muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita telah sampai atau membaca penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, di mana beliau menjelaskan kepada kita dari macam-macam ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dari apa yang beliau sampaikan dari ketiga jenis ma'iyatullah, maka yang paling jelas dari apa yang beliau sampaikan ialah bahwasannya kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan makhluknya ini tidak melazimkan atau tidak bermakna bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala berada di tempat di mana hamba atau makhluk itu berada padanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berada jauh tinggi di atas seluruh makhluknya, dan tidak ada sesuatu pun yang meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala dari makhluk ciptaannya. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka apa yang disampaikan oleh beliau dari penjelasan ma'iyatullah di sini menjelaskan kepada kita agar senantiasa seorang muslim atau muslimah menanamkan di dalam jiwanya bahwasanya dia tidak pernah lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diucapkan, entah itu dengan terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi, ataupun apa yang dilakukan oleh seorang hamba dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, bahkan apa yang dia sembunyikan di dalam kalbunya, di dalam hatinya, maka ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian kaum muslimat rahimani wa rahimakunallahu jami'an, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala beliau mengatakan, al-ayatu salisatu allati saqaha al-muallifu rahimallahu ta'ala. Adapun ayat yang ketiga yang disebutkan oleh al-imam an-Nawawi rahimallahu ta'ala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin ini, taib, dalil dia menjelaskan tentang al-muraqabah, pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya atau terhadap makhluknya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat yang kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini, yang ada di bumi maupun di langit. Taib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya tidak ada satupun baik yang di langit maupun di bumi yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yakhfa alaihi syai'un. Bahwasanya tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala syai'un. Dalam kalimat ini, syai'un dalam bahasa Arab dikenal dengan kata nakirah, yang mana nakirah itu maknanya adalah umum, ya. Kemudian dia jatuh setelah konteks kalimat nafi, peniadaan. Maka dalam ilmu bahasa atau ilmu usul, ini maknanya ialah syai'un, segala sesuatu apapun itu. Dia nakira, kemudian dia jatuh dalam konteks an-nafi, siap penafian. Taib. Maka kata beliau, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, la yakhfa fata'ummu kulla syai'in, maka segala sesuatu apapun itu, entah itu dari makhluk hidup atau benda padat atau benda mati yang semisalnya, ya, seluruhnya tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Apapun yang ada di langit sana, dari yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa saja yang ada di dunia ini, di muka bumi ini, entah itu di dalam bumi, di daratan, di lautan, di dalam laut, naam, semuanya tidak lepas atau dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua itu. Tayyib. Wa qad fassala Allahu hadza fi qawlihi tabaraka wa ta'ala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dengan gamblang, menjelaskan kepada kita di dalam ayat Al-Qur'an yang lainnya tentang bagaimana pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala dari makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Ya, mungkin itu kita tidak belum atau kita tidak mengetahuinya, namun itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan di dalam ayat yang lainnya, bagaimana pengetahuan Allah Subhanahu wa taala atau bahwasanya segala sesuatu itu tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-59. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kunci-kunci perkara yang ghaib. Naam. Yani tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'lamuha illahu, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di daratan maupun apa yang ada di lautan. Di daratan, entah itu tumbuh-tumbuhan, hewannya, manusianya, naam, begitu pula yang ada dalam tanahnya, apa saja yang terkandung dalam tanah tersebut dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau benda-benda yang lainnya, ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula wal bahr, apa yang ada dalam lautan dari ikan-ikan atau apapun hewan tersebut yang ada dalam lautan, atau apa yang terkandung dalam lautan tersebut dari minyak, gas dan semisalnya, hasil yang ada dalam lautan tersebut, ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Demikian pula tidaklah satu daun yang dia itu gugur, naam, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi. Demikian pun tidak ada biji-bijian, naam, yang kecil yang berada fi dhulumatil ardh, di dalam kegelapan bumi, dalam tanah. Naam, melainkan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ratbin wala yabisin, dan juga tidaklah sesuatu yang kering, yang basah, naam, illa fi kitabim mubin, kecuali semua itu telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan, catat di dalam kitabnya. Ayat ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an menjelaskan kepada kita yang pertama tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang ada di daratan maupun yang di dalam lautan. Semuanya yang dikandung oleh daratan tersebut atau apa yang terkandung dalam lautan tersebut diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui dedaunan yang dia itu berguguran dari pohonnya. Kita bisa lihat ya, satu pohon saja yang memiliki daun yang begitu banyak, kalau kita disuruh menghitungnya, kita belum tentu mampu. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, wa mataskutu min waraqatin, dan tidaklah ada dari daun yang dia itu gugur. Di sini maknanya umum. Daun dimanapun yang dia berada di muka bumi ini, yang dia itu jatuh dari pohonnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Berapa jumlahnya, kapan jatuhnya, di mana jatuhnya, ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan kepada kita tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Naam. Bahkan sampai sesuatu yang kecil seperti biji-bijian yang berada di dalam tanah, naam, ataupun bahkan yang berada dalam lautan, yang nanti disebutkan oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di sini menjelaskan kepada kita bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Dan yang kedua, di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya segala sesuatu itu tidak pernah luput dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu tidak pernah luput. Apa yang terjadi di muka bumi ini, ataupun yang terjadi di lautan, ataupun yang terjadi di langit, ini tidak pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Ini ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ayat yang menjelaskan kepada kita bagaimana bentuk pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Tayib. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, qala al-ulama, Berkata para ulama, "Idza kanatil awraqu saqitatu ya'lamuha, fa kaifa bil awraqin namiyatil lati yumbituha wa yakhluquha? Fa huwa biha a'lamu 'azza wa jalla." Kata mereka para ulama, kalau seandainya dedaunan yang dia itu berguguran dari pohon-pohonnya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana daun itu dia jatuh, di tempat mana, waktunya kapan, naam, ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, kata mereka para ulama. Kalau hal yang demikian ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana sekiranya dengan dedaunan yang dia itu baru tunas, baru keluar, ya, baru muncul, yang mana tidaklah keluarnya dedaunan tersebut melainkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini lebih lagi diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Demikian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas, sehingga mustahil bagi seseorang dia itu bisa luput, naam, dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, "Amma qauluhu," adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita bacakan tadi, taib, pada surat Al-An'am ayat yang ke-59, kata beliau, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala habbatin fi zulumatil ardi," dan tidaklah ada dari biji-bijian atau yang semisalnya yang berada di dalam kegelapan bumi. Nah, beliau katakan lafaz habbah di dalam ayat ini, ini dengan lafaz nakirah fi siyaqin nafi, dengan lafaz yang umum, nakirah umum, dan dalam konteks penafian, peniadaan, sebagaimana pada kita jelaskan tadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-5 pada lafaz syai'un. Taib. Ini pun demikian kata habbah, ya, wala habbatin fi zulumatil ardi. Habba di sini dengan lafaz nakirah. Lafaznya umum dan dia dalam konteks penafian. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahutaala, "Idzan yashmalu kulla waraqatin saghiratin kanat aw kabirah." Maka dari sini segala sesuatu, ya, baik itu daun yang kecil maupun yang besar, yang baru tunas ataupun yang sudah tua daunnya, ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, biji-bijian yang dia akan tumbuh, yang nanti akan keluar tunasnya, keluar daunnya, ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan secara detail jumlahnya berapa. Ya. Thayyib, yang akan gugur itu berapa? Jatuhnya di mana? Kapan jatuhnya? Ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Kemudian beliau mengatakan, "Wal nafrid anna habbatan saghiratan munghamisatan fi tinil bahr." Sebagai contoh beliau sebutkan sebagaimana sesuatu atau biji-bijian yang dia itu tertimbun, ya, di dalam tanah lautan. Taib, sebagaimana di daratan ini memiliki tumbuh-tumbuhan, demikian pula di lautan. Naam. Dan ini juga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam lautan, yang mana kita ketahui bahwasanya lautan itu airnya asin, yang kalau seandainya airnya itu kita tuangkan pada tanaman yang ada di daratan, maka akan mati tanaman tersebut. Namun di dalam lautan tersebut ada tanaman-tanaman yang Allah Subhanahu wa taala khususkan dia itu tumbuh dalam lautan. Dan ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, sebagaimana biji-bijian yang dia itu tertanam di dalam lautan. Fahiya fi khamsi zulumat, maka dalam keadaan demikian itu berarti biji-bijian tersebut atau tanaman tadi dia berada dalam lima kegelapan. Taib. Beliau katakan az-zulmatul ula, kegelapan yang pertama, yakni zulmatut tin al-munghammasati fihi, yaitu kegelapan di dalam tanah di mana biji-bijian tersebut atau tanaman tersebut dia berada dalam tanah, yakni lumpur dalam lautan. Ini kegelapan yang pertama. Asaniya, kegelapan yang kedua, zulmatul ma fil bahr, yakni gelapnya, kegelapan dikarenakan air lautnya. Sebagaimana kita tatkala berada dalam kedalaman air laut itu terlihat gelap, biru, hitam. Baik, ini kegelapan yang kedua. Asalisa, kegelapan yang ketiga ialah zulumatil lail, bahwasanya biji-bijian tersebut dia berada di kegelapan yang malam hari. Taib. Ar-rabi'ah zulmatus sahab al-mutarakim, berada pada kegelapan ya awan yang saling bersusun. Kita lihat bagaimana ketika awan itu dia berkumpul hitam, gelap. Naam. Dan yang kelima ialah az-zulmatul matarun nazil, dalam kegelapan air hujan yang dia turun. Ini biji-bijian atau tanaman yang berada di lautan, dia berada pada lima kegelapan tersebut. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berada jauh di atas makhluknya, di atas arsy-Nya. Tayib. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, khamsu zulumatin fawqa hadhihi al-habbati as-saghira. Ya. Dari lima kegelapan tersebut di bawahnya ada tumbuh-tumbuhan yang kecil atau bijian yang kecil. Wallahu azza wa jalla ya'lamuha, yang itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah itu berada atas, tinggi di atas makhluknya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak ada satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala itu yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bahkan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahkan tanaman yang dia itu berada di dasar lautan yang tertutup dengan lumpur, kemudian ditutupi dengan air laut yang begitu ke dalam, setelah itu di atasnya lagi adalah di malam hari, kemudian ditutup lagi dengan awan, air hujan, namun itu tidak menghalangi luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Taib. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Maka tidak ada biji-bijian maupun sesuatu yang basah dan yang kering, melainkan semua itu fi kitabim mubin, berada pada kitab yang jelas, yakni semuanya itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan penjelasan dan nampak. Thayyib, dengan penjelasan yang gamblang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat tadi, semuanya itu telah Allah Subhanahu wa taala ketahui. Naam. Idan, kalau demikian, setelah kita mengetahui bagaimana penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, kata beliau, idan man kana hadza si'atu ilmihi. Kalau seandainya kita telah mengetahui bagaimana ya luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu, fa'alal mu'min, maka wajib bagi seorang mu'min an yuraqiballaha subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa dia merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui, ya, sesuatu yang paling kecil berada di tempat yang kedalam dan diliputi dengan berbagai macam sesuatu yang sulit untuk diketahui, itu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Maka sepantasnya bagi kita kaum muslimin wal muslimah untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwasanya kita tidak luput dari pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan kita, perbuatan kita, baik itu dilakukan atau diucapkan dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, bahkan apa yang ada di dalam kalbu kita yang kita simpan, yang kita sembunyikan, ini diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Maka sepantasnya bagi kita kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Maka Asy'ib bin Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, wa an yakhshahu fi sirri kama yakhshahu fil alaniyah. Maka hendaklah kita kaum muslimin merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik tatkala kita berada sendirian ataupun tatkala kita bersama dengan orang lain. Balil muwaffaqu alladhi yaj'alu khasyatallahi fi sirri a'zam wa aqwa min khasyatihi fil alaniyah. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala, seseorang yang muwaffaq, seseorang yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah seseorang yang dia menjadikan rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala dia sendiri, itu lebih besar rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan rasa takutnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala dia bersama dengan orang lain. Ini kata beliau, ya, seseorang yang muwaffaq, yang diberikan taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ialah seseorang yang dia itu merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala dia itu sendiri. Rasa takutnya itu lebih besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan rasa takutnya tatkala dia bersama dengan umat manusia. Kenapa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, li'anna khasyatallahi fi sirri aqwa fil ikhlas. Dikarenakan seseorang yang dia itu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala dia itu sendirian, ini menjelaskan kepada kita tentang kuatnya keikhlasan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu laisa indaka ahadun. Dikarenakan tatkala itu tidak ada di sisinya seorang pun. Sehingga tatkala dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu benar-benar menunjukkan kepada kita tentang rasa takut yang betul-betul datang dalam hatinya. Karena tidak ada makhluk dari manusia pun yang melihat dirinya saat itu. Ini kata beliau, ya, tatkala seseorang itu rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala dia dalam keadaan sendirian, ini menunjukkan tentang kuatnya keikhlasan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jujurnya rasa takutnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna khasyatallahi fil alaniyah. Adapun rasa takut yang muncul dari diri kita tatkala kita bersama dengan orang lain, ini kata beliau, rubbama yaqa'u fi qalbika riya wa mura'atun nas. Terkadang rasa takut tersebut ini muncul dikarenakan ar-riya, ya, perbuatan riya dari kita, agar supaya orang itu, mereka itu melihat kepada kita. Dan ini banyak terjadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan yang menimpa kebanyakan dari kaum muslimin, yang menimpa kita, ya, tatkala kita berada dengan banyak orang, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Namun tidak sedikit kita tatkala itu terjatuh dalam perbuatan riya. Seperti ketika kita salat berjamaah. Naam. Tatkala sang imam membaca ayat-ayat tentang azab. Tayib, menjelaskan tentang neraka. Menjadikan kita takut. Namun terkadang di situ kita diuji, ya, sehingga menjadikan kita menangis dan semisalnya. Dan tidak sedikit dari kita yang terjatuh dalam perbuatan riya. Naam. Atau juga wa muraatun nas dan yang lainnya kata beliau, atau juga kita menjaga gengsi kita terhadap umat manusia. Ini pula kaum muslimin, ya, nas'alullah salamah. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari perbuatan yang demikian ini. Kita menampakkan rasa takut kita kepada umat manusia agar menjaga wibawa kita. Agar umat manusia itu mengetahui kita adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, perbedaan antara khasyah, rasa takut yang muncul dari seseorang tatkala dia berada sendirian dan juga bersama orang lain. Baik. Mana yang paling besar? Yang paling besar adalah tatkala seseorang itu dia tatkala bersendirian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini menunjukkan tentang keikhlasan atau jujurnya takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang-orang yang mereka itu takut tatkala bersama dengan makhluk yang lainnya. Taib. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang dijelaskan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Kemudian beliau mengatakan, "Fahrus ya akhil muslim ala muraqabatillahi azza wa jal wa an takuma bi ta'atihi imtisalan li amrihi wa ijtinaban li nahyihi." Maka hendaklah engkau bersemangat wahai saudaraku yang muslim untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian menjadikan engkau benar-benar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tatkala seseorang dia benar-benar merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan melahirkan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebaliknya menjadikan dia akan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alullaha al-auna 'ala dzalika, dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sifat al-muraqabah, ya. Menunjukkan kepada kita al-muraqabah ini adalah sifat yang mulia yang diberikan kepada seorang hamba yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada dirinya. Thayyib. Li anna Allah idza lam yu'inna fa innana makhzulun. Kata beliau, dikarenakan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak membantu kita, demikian pula kaum muslimin wal muslimat dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah salat, puasa, zakat, naam, haji dan yang lainnya dari ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Ketahuilah bahwasanya tatkala kita bisa melakukan ibadah tersebut, itu bukan karena kemampuan dari kita, bukan semata-mata kemampuan dari kita, namun itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Taib. Maka amalan ibadah apapun itu yang dikerjakan oleh seorang hamba, maka pasti dan pasti padanya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Menunjukkan kepada kita bahwasanya kita tidak akan mampu mengerjakan suatu amalan ibadah melainkan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala semata. Berapa banyak orang-orang yang mereka Allah Subhanahu wa taala berikan harta, namun Allah Subhanahu wa taala tidak berikan taufik untuk dia menggunakan hartanya pada perkara-perkara ibadah, tidak melakukan ibadah haji, tidak bisa sedekah. Dia memiliki harta, memiliki kemampuan. Berapa banyak orang-orang yang mereka itu diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan akal, namun mereka tidak bisa melakukan ibadah salat, lalai dari yang namanya salat. Maka muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian pula al muraqabah, seseorang yang dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tatkala seseorang dia mampu melakukannya, maka ketahuilah hal yang demikian ini terjadi karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang hamba pun yang bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan taufik bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita berbangga dengan amalan yang kita kerjakan di hadapan umat manusia, ya, dan sehingga menjadikan kita meremehkan saudara-saudara kita yang lainnya. Ketahuilah apa yang kita kerjakan dari amalan-amalan ibadah, semua itu tidak bisa kita kerjakan ya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau mengingatkan, kata beliau, ya, dikarenakan kita ini butuh dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak berikan taufik kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita tidak akan mampu meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Taib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, menjelaskan kepada kita bahwasanya kita ini butuh dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, atau kita ini tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatihah ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah atau hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Tayyib. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fa idza wufiqal abdu lil hidayah wal isti'anati fi itaril syari'ati fa hadha huwa alladhi an'ama Allahu alaihi. Maka kata Syekh Utsaimin rahimallahu taala, tatkala seorang hamba itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, serta Allah Subhanahu wa taala berikan dia bantuan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ini, dalam menjalankan, mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk syariat yang benar seperti apa, kemudian Allah Subhanahu wa taala bantu dirinya dalam mengerjakan syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi dirinya, maka apabila hal ini ya dapat dikerjakan oleh seorang hamba, maka huwallazi an'ama Allahu alaihi, maka hamba tersebut adalah hamba yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita ketahui bahwasanya kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan kita. Dalam ibadah kita, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan kita itu mudah mengerjakan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan. Demikian pula dalam meninggalkan, menjauhi segala perkara kemaksiatan, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan yang demikian itu. Tayib, menunjukkan kepada kita kaum muslimin bahwa kita benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, di dalam ibadah kita, dalam amalan kita, dan dalam meninggalkan perkara-perkara yang haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari di sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita di dalam amalan-amalan kita, di dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.